بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله kita sudah masuk pada hadis tentang masalah li'an dan sudah kita terangkan definisi al-li'an. Man yadhkur lana hadd al-li'an? Lughatan istilahan al-ib'ad, secara bahasa al-ib'ad wa tard. Naam. Wa syar'an, secara syar'i wa isa'u li'an itu syahadatul mar'ah wa zawjuha atau syahadatul zawj wa zawjatuha atau wa zawjatiha. Naam, bukan aw tapi waw. Kenapa harus begitu? Karena tidak sah li'an kecuali kalau ada persaksian dari dua belah pihak. Sehingga bukan atau tapi kedua-duanya. Al-li'an syar'an, li'an secara syar'i adalah sayyid bil-la'n wal ghadab. Naam, bil-la'n aw al ghadab. Limadha? Li'anna ar-rajul az-zawj bil-la'n wa al-zawjah bi الغضب. طيب هذا هو الحديث التاسع عشر بعد ثلاثمائة حديث ينكتغراتوس سميلان بلس عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دي روايات كان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن فلان ابن فلان دي روايات كان dalam riwayat-riwayat lain dengan disebutkan namanya. Bahkan ada kitab khusus yang diberi judul Mubhamat. Mubhamat artinya kitab yang membahas segala nama-nama yang disamarkan atau yang mubham tidak jelas. Di sana disebutkan bahwa yang dimaksud Fulan ibni Fulan adalah Hilal ibni Umayyah radhiyallahu taala anhu. Tetap kita doakan dengan radhiyallahu anhu dan juga istrinya radhiyallahu taala anhuma. Apalagi Hilal ibni Umayyah adalah seorang dari Ahlu Badr, seorang dari penduduk atau dari pengikut perang Badr. Yang seorang yang pengikut perang Badar termasuk yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah menyatakan kepada kalian, if'alu ma syi'tum, berbuatlah semau kalian, sungguhnya Allah telah mengampuni kalian. Bukan berarti mereka bebas dari syariat, tetapi maknanya adalah Allah menjamin Ahlu Badar adalah orang-orang yang beriman. Maka kalaupun mereka berbuat dosa, khilaf, maka Allah akan maafkan, Allah akan ampuni. Dan kenyataannya mereka Ahlu Badr bukan orang-orang yang sengaja-sengaja untuk berbuat dosa, karena mereka orang-orang yang beriman, sehingga mereka menghindari kesalahan dan kekeliruan. Dan Allah menjamin mereka dengan kalimat, if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Inilah keistimewaan Ahlu Badr. Sehingga selalu sahabat-sahabat yang merupakan pengikut perang Badr disebut dengan Badri. Annahu Badriyun. Badriyun. Untuk menyebutkan gelarnya yang memuliakan mereka bahwa mereka pengikut perang Badr. Berarti mereka memiliki keistimewaan. termasuk di dalamnya adalah Hilal ibn Umayyah ini. Enam. Namun ada riwayat lain yang menyebutkan bahwasanya terjadi yang demikian adalah pada Uwaimir. Dan ini bukan perselisihan dalam artian perbedaan pendapat, tetapi ternyata memang ada dua kejadian yang berkaitan dengan li'an. Kejadian pada Hilal ibn Umayyah dan kejadian pada Uwaimir. Nah. Dan kedua-duanya fi sahih, disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, dalam kitab sahih bahkan. Namun asbabun nuzul ayat ini, ayat tentang li'an, itu berkenaan dengan Hilal ibn Umayyah sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat yang kita baca ini. Dalam riwayat yang sedang kita baca disebutkan fulan ibn fulan adalah Hilal ibn Umayyah radhiyallahu taala anhu, dan itu warada fi sahih ta'yinuhu, disebutkan dalam kitab sahih pula ta'yinnya dengan nama demikian. Datang orang tersebut kepada Rasulullah SAW dan berkata, ara'aita law wajada ahaduna imra'atahu 'ala fahishatin kaifa yasna? Bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah kalau salah seorang kami mendapati istrinya berbuat fahishah? Kaifa yasna? Apa yang harus dilakukan? Lihat, perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya dalam keadaan tidak menta'yin dirinya yang melakukan. Di awal pertama, Hilal ibn Umayyah radhiyallahu taala anhu menyatakan dengan ibham, dengan tidak dijelaskan siapa pelakunya, kalau salah seorang kami mendapati istrinya berbuat fahishah, apa yang harus dilakukan? In takallama takallama bi amrin 'adzim wa in sakata sakata 'ala mithli dhalik. Kalau dia berbicara, berarti berbicara sesuatu yang besar tentang istrinya. Aib tentunya. Dan kalau diam, maka berarti dia mendiamkan sesuatu yang besar pula. Sesuatu yang mithli dhalik. Ini ikhwan fillah a'azakumullah, pertanyaan dari Hilal ibn Umayyah, kalau salah seorang kami mendapati istrinya berbuat fahisyah. Dan fahisyah yang dimaksud adalah zina. Dan sudah sering kita terangkan bahwa kalimat fahisyah seringkali dimaksudkan dengannya adalah zina. Walaupun sesungguhnya makna fahisyah, semua perbuatan-perbuatan fuhsh disebut fahisyah. Fuhsh adalah perbuatan yang jeleknya sudah sepakat semua orang mengakui kejelekannya. Sehingga orang-orang yang dalam keadaan hanya hatinya saja atau fitrahnya saja tidak punya ilmu, dia akan mengatakan perbuatan itu perbuatan jelek. Itu fahisyah. Dan kenyataannya, kalimat fahisyah sering disebut untuk menunjukkan masalah zina. Bahkan dalam Quran, disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, seluruh fahisyah di dalam Al-Quran bermakna atau bermaksud zina. Ini sering disebutkan fahisyah dalam Al-Quran, hampir seluruhnya. Kalau disebut fahisyah, maka niscaya yang dimaksud adalah zina, liwat, homoseks, dan sejenisnya. Kecuali tentang masalah bahwa syaitan ya'murukum bil fahsya, maka itu yang dimaksud berbeda, bukan zina, tetapi itu adalah kebakhilan, tidak mau membayar zakat. Dan ini disebutkan atau diketahui demikian dari ayat-ayat yang sebelumnya dan ayat-ayat yang setelahnya. Berarti semua fahsya di dalam Al-Quran bermakna zina, kecuali kalimat yang menceritakan tentang syaitan ya'murukum bil fahsya, maka di situ tafsirnya adalah bukan zina, tetapi kedustaan dan menolak zakat, menolak untuk sedekah dan zakat. Ikhwani fillah a'azakumullah, sesungguhnya fahisyah mencakup semuanya. Zina ataupun menolak zakat ataupun berbuat segala macam dosa itu disebut fahisyah, tapi seringkali penggunaannya adalah masalah zina, termasuk dalam hadis ini. Dalam hadis ini disebutkan inna wajada ahaduna law wajada ahaduna imra'atahu 'ala fahishatin, kalau salah seorang kami mendapati istrinya di dalam fahishah, ini berbuat suatu dosa berupa zina, apa yang harus dilakukan? Kalau berbicara, berbicara aib yang besar tentang istrinya sendiri. Kalau dia diam, berarti mendiamkan sesuatu yang besar pada istrinya sendiri. Qala fasakata an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam falam yujibhu. Maka Nabi pun diam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diam dan tidak menjawabnya. Falam yujibhu. Qul inna a'udzubikumullah. Dari bahasa pertanyaan Hilal bin Umayyah radhiyallahu taala anhu menunjukkan bahwa perkara itu seakan-akan belum terjadi. Sahih? Terjadi atau belum terjadi? Lau wajada ahaduna ya Rasulullah, kalau salah seorang kami mendapati istri kami, sudah terjadi atau belum terjadi? Ada ihtimal lain, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan, mungkin belum terjadi. Tapi bagaimana kalau terjadi, saya harus tahu ilmunya sebelum terjadi. Bisa juga, sudah terjadi, tapi malu untuk mengatakan istriku begini, istriku begitu. Sehingga memakai kalimat yang seakan-akan belum terjadi. Bagaimana kalau salah seorang kami mendapati istrinya demikian. Maka Nabi belum menjawabnya. Dan Nabi diam. Dan diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang paling jelas adalah karena belum turunnya wahyu tentang itu. Maka Rasulullah diam. Karena Rasulullah SAW tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Innahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Maka masalah li'an belum diwahyukan, maka Rasulullah SAW belum berani menjawab apapun tentang masalah itu. Kemungkinan kedua, Rasulullah SAW melihat bahwa pertanyaan tadi pertanyaan yang belum mutar. Pertanyaan yang belum yattaru lil jawab. Belum harus dijawab. Kenapa belum harus dijawab? Karena belum terjadi. Karena kalimatnya, bahasanya mengesankan belum terjadi. Dan ini kemungkinan didukung dengan ucapan Hilal yang kedua. Datang lagi ya Rasulullah. Sesungguhnya yang aku tanyakan kemarin terjadi padaku. Apa ini maksudnya? Kalau kemarin belum dijawab, jangan-jangan Rasulullah SAW mengira belum terjadi. Ini sudah terjadi, tolong dijawab wahai Rasulullah. Begitu. Jadi dua-duanya kemungkinan itu ada. Imma belum turun ayatnya, wa imma karena pertanyaannya seakan-akan perkara yang belum terjadi. Khonifidina azakumullah, maka Rasulullah SAW pun diam. Kalau memang belum saatnya atau belum terjadi, maka boleh menjawab dengan, boleh menunda jawaban pertanyaan. Dan ini fikihnya. Ini para ahli ilmu, orang-orang yang berilmu, dia harus menjawab kalau orang itu yang bertanya akan mengerjakannya saat itu. Bagaimana saya sekarang ingin sholat? Bagaimana ininya? Bagaimana itunya? Dia harus jawab. Tapi kalau pertanyaan, Ustaz, kalau nanti saya ke bulan, sholatnya madhab kemana? Pertanyaan seperti ini boleh ditunda. Ya sudah nanti aja kalau kamu ke bulan. Belum dijawab sekarang. Kenapa? Karena lam yaqa, belum terjadi. Demikian pula pertanyaan-pertanyaan yang sejenis itu. Kalau bulan terlalu jauh, mungkin pertanyaannya, bagaimana kalau saya nanti ketika besar, kalau saya nanti kalau sudah punya anak, kalau saya, padahal dia belum punya anak saat itu. Tidak mengapa ditunda. Nanti sajalah jawabannya. Nanti sajalah jawabannya. Tetapi kalau saat itu sudah terjadi dan saat itu harus dilakukan sesuatu, dia enggak punya ilmunya, bertanya, bagaimana? Ya harus dijawab. Wajib bagi orang yang mengerti, yang punya ilmunya, untuk menjawabnya. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab, ada kemungkinan karena memang belum turun ayat, dan ada kemungkinan kedua, karena pertanyaannya dalam keadaan bentuknya, seperti seakan-akan belum terjadi. Wahai Rasulullah, kalau salah seorang kami mendapati istrinya berzina. Falamma kana ba'da dzalik, tetapi setelah itu, apakah keesokan harinya atau beberapa harinya, maka setelah itu datang lagi beliau radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi dengan kalimat innal ladzi sa'altuka anhu qad ibtulitu bihi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang aku telah tanyakan kepadamu waktu itu, qad ibtulitu bihi, aku telah tertimpa bencana yang seperti itu. Berarti yang dimaksud bahwa istrinya waqa' fil fahisha. Fa anzalallahu azza wa jal, maka Allah azza wa jal menurunkan ayatnya dalam surat An-Nur. Allah turunkan ayatnya, walladzina yarmuna azwajahum, mereka-mereka yang menuduh istri-istrinya, walam yajidu, mereka tidak mendapati syuhada illa anfusahum, tidak mendapati saksi-saksi illa anfusahum, kecuali diri-diri mereka sendiri. Maka kata Allah, fasyahadatu ahadihim, maka hendaklah sumpah salah seorang mereka arba'a syahadatin billah. Bersumpahlah dengan 4 kali sumpah dengan nama Allah. Innahu laminas sadiqin. Sungguhnya dia termasuk yang orang yang jujur, yang benar, tidak dusta. Wal khamisatu, dan yang kelima, hendaklah dia bersumpah pula dengan la'nat. Anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Sungguh laknat Allah atasnya kalau dia termasuk orang yang dusta. Ikhwan fillah a'azakumullah, berarti bagaimana ucapan orang tadi? Ini kan sighahnya dari sesuatu yang ghaib atau dari domirnya domir ghaib. Hendaklah dia, salah seorang mereka, bersaksi demikian-demikian. Berarti orangnya akan berkata apa? Ashhadu billahi, aku bersaksi dengan nama Allah, anni laminas sadiqin. Begitu kalimatnya. Berarti kalau li'an, nanti masing-masing akan mengucapkan demikian. Jangan mengatakan sungguhnya dia seperti ayat. Karena ayat pakai domir, pakai kata ganti, orang ketiga. Antashhada atau ayyashhada atau syahadatin billah. Tetapi kalau dia melakukannya, maka dia harus mengucapkan ashhadu billahi, aku bersaksi dengan nama Allah. Bersaksi sama dengan bersumpah ya. Aku bersaksi dengan sumpah dengan nama Allah, anni laminas sadiqin. Diulangi lagi yang kedua, diulang lagi yang ketiga, diulang lagi yang keempat, baru kemudian yang kelima, wa anna la'natallahi alayya. Na'udzubillah. Wa anna la'natallahi alayya in kuntu minal kadhibin. Dan semoga laknat Allah atasku kalau aku berdusta. Dan boleh dengan terjemah kata sebagian para ulama, yang jelas kalau itu maknanya syahadat dengan nama Allah dan ada doa laknat untuk dirinya kalau dia berdusta, maka itu sah sebagai li'an. Maka dihadapkan di depan pengadilan, di depan hakim, dengan menyatakan persaksian tadi, aku bersaksi, aku bersumpah dengan nama Allah bahwa aku benar dalam tuduhanku. Terus 4 kali, baru kemudian yang kelima, dan aku berdoa semoga laknat Allah atasku kalau aku termasuk berdusta atau kalau aku berdusta. Qul inna a'udzubikumullah, dan seterusnya dibacakan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Wa wa'adahu wa dzakkarahu. Kemudian Nabi mengingatkan. Wa wa'adahu, memberikan nasihat-nasihat. Wa dzakkarahu, dan mengingatkan. Wa akhbarahu, dan mengkhabarkan anna adzabad dunya ahwan min adzabil akhirah. Diingatkan bahwa azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Ya, ini diingatkan siapa nih sekarang? Pertama dulu, yaitu suaminya yang menuduh tadi, diingatkan. Kalau memang kamu menuduh dengan tuduhan dusta, cepat cabut. Cepat taubat pada Allah. Ingat ya, dihukum di dunia lebih ringan daripada dihukum di akhirat. Kalau dia mengakui, berarti dihukum di dunia. Dengan hukum apa? Cambuk. Cambuk seorang pendusta. Berapa? 80 jaldah. 80 kali cambukan sebagaimana di awal-awal surat Al-Nur. 80 jaldah, dipukul dengan 80 kali cambukan. Dan dikatakan oleh Rasulullah, ini ahwan min adzabil akhirah. Ini lebih ringan daripada adab akhirat. Ingat, adab akhirat lebih berat. Terus diingatkan, diingatkan, nasihati supaya mencabut tuduhannya. Faqala la. Orang itu berkata, tidak. Walladzi ba'athaka bilhaqqi nabiyyan, ma kadzabtu 'alayha. Kata sahabat tadi, tidak, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi, ma kadzabtu 'alayha, aku tidak berdusta atasnya, tidak berdusta dengan tuduhanku kepadanya. Maka kalau sudah dia bersumpah dengan nama Allah dan siap untuk bersumpah seperti yang diperintahkan dalam ayat, berarti tinggal istrinya. Thumma da'aha wa wa'adaha wa akhbaraha. Maka dipanggil wanitanya, istrinya yang tertuduh. Dinasihati pula. Dan diberitakan pula bahwa adab dunia lebih ringan daripada adab akhirat. Apa adab dunia bagi wanita tadi kalau mengaku? Hah? Kalau si perempuan tadi mengaku bahwa iya saya berzina, maka diadab di dunia dengan hukum rajam. Dirajam. Dan itu pun ringan kalau dibandingkan dengan akhirat. Maka Allah ingatkan, ingat bahwa adab dunia itu lebih ringan daripada adab akhirat. Ingat bahwa adab di akhirat lebih besar. Diingatkan supaya tobat. Tobatlah kamu. Ngaku sajalah kalau kamu memang melakukannya. Terus nasihati. Ternyata wanita tadi pun menolak. Dan menyatakan, La walladhi ba'athaka bilhaqi innahu lakadib. Sungguh demi yang mengutusmu, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh dia berdusta. Berarti wanita tadi menolak lagi. Fabada'a birrajul. Maka berarti harus terjadi li'an antara keduanya. Maka dimulailah dengan laki-laki. Sesuai dengan ayat Al-Quran, memulainya dengan laki-laki. Fasyahadatu ahadihim arba'a syahadatin billah innahu laminas sadiqin. Rajul awi mra'ah? Rajul. Laki-laki dulu. Baru nanti belakangan Allah katakan fayadra'u anhal azaba. Bisa menghindari azab kalau perempuan tadi bersaksi. Berarti laki-laki dulu. Maka diperintahkan oleh Nabi SAW agar laki-laki tadi atau suami tadi bersumpah dengan 4 kali sumpah sesuai dengan perintah ayat. Fabada birrajul fasyahida arba'a syahadatin billah. Maka laki-laki tadi bersumpah dengan nama Allah 4 kali. Innahu laminas sadiqin, bahwa dia benar-benar jujur dalam tuduhannya. Wal khamisah, dan yang kelima, anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin, bahwa laknat Allah atas dia kalau dia berdusta. Thumma thanna bil mar'ati. Kemudian yang keduanya, wanita, istrinya yang tertuduh, disuruh untuk bersumpah pula. Fasyahidat arba'a syahadatin billah, maka wanita tadi pun bersumpah dengan 4 kali sumpah. Innahu laminal kadzibin. Bagaimana berarti lafadznya? Aku bersumpah dengan nama Allah bahwa orang ini berdusta. Bahwa laki-laki ini berdusta. Atau bahasa Arabnya, Ashhadu billahi annahu laminal kadzibin. 4 kali. Wal khamisah, dan yang kelima, anna ghadaballahi alaiha in kana minas sadiqin. Yang kelima dia berucap dengan kalimat, wa anna ghadaballahi alaiya, dan semoga kemurkaan Allah atasku kalau dia ternyata jujur. Kalau tuduhan dia ternyata benar. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, bentuk li'an yang diajarkan Rasulullah SAW kepada seorang suami istri kalau si suami menuduh istrinya berzina. Thumma farraqa bainahuma. Kemudian dipisahkanlah antara keduanya. Thumma farraqa bainahuma. Man farraqa? Al-fa'il. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Dengan lafaz inilah sebagian para ulama menyatakan bahwa terpisahnya suami istri tadi bukan karena li'annya, tetapi karena keputusan dari hakim dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Apa perbedaannya? Kalau pemisahan itu dari li'an atau pemisahan itu dari hakim? Pada praktiknya sama aja toh? Sama apa enggak sama? Datang seorang berli'an, kemudian kata hakim, kalau gitu kamu terpisah 2. Tidak boleh lagi bersatu. Stop, selesai keputusan hakim. Atau dengan li'an, karena sudah li'an, maka kalian sudah terpisah dengan li'an itu. Apa bedanya? Bedanya kalau farraqa bainahuma, kalau dipisahkan oleh hakim, berarti li'an harus terjadi di depan hakim, baru dikatakan li'an yang sah. Kalau dikatakan bahwa li'an itu terjadi atau memisahkan karena li'an itu sendiri, bukan karena hakim, berarti walaupun di rumah tiba-tiba suaminya mengatakan, kamu berzina. Tidak, saya tidak berzina, demi Allah. Kemudian dia bersumpah dengan nama Allah, aku tidak dusta, bersumpah 4 kali, dan semoga laknat Allah atasku. Otomatis dia terpisah sendiri begitu. Paham dong? Tanpa ada hakim. Tetapi wallahu taala alam, yang jelas yang rajih adalah harus di depan hakim. Walaupun para ulama berselisih tentang apakah terpisahnya karena keputusan hakim atau terpisahnya karena li'an, karena li'an itu sendiri, tapi tetap li'an harus di depan hakim. Berarti walaupun jumhur menyatakan, bahkan jumhur Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, 3 imam menyatakan bahwa yang menyebabkan terpisahnya dua orang tadi adalah li'an itu sendiri. Tetapi kenyataannya mereka juga berpendapat bahwa li'an harus di depan hakim. Harus ada saksi. Harus ada keputusan dari penguasa yang memang mengurusi masalah cerai, kawin, talak, dan rujuk, dan seterusnya. Nah. Thumma qala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda. Allahu ya'lamu inna ahadakuma kadhibun. Fahal minkuma ta'ib. Allah Maha mengetahui bahwa salah seorang di antara kalian berdua berdusta. Maka apakah salah seorang kalian ada yang mau bertaubat? Satu bersaksi, bersumpah dengan nama Allah dengan sesuatu. Yang kedua bersumpah dengan sebaliknya. Berarti kan salah satunya mesti ada yang dusta. Iya toh? Berarti salah satunya ada yang dusta. Maka kata Rasulullah, Allah mengetahui salah seorang kalian ada yang berdusta. Maka segera siapa yang mau taubat? Masih ditawarkan lagi taubat. Ini semestinya seorang hakim di pengadilan hendaklah menasehati dulu sebelum terjadi li'an. Dan kalaupun sudah terjadi, masih nasehati lagi suruh taubat. Barangkali mau taubat segera, masih ada kesempatan. Bahwa salah seorang kalian berdusta, maka siapa di antara kalian yang mau bertaubat? Sampai diulangi tiga kali. Wa fil lafaz, dan dalam lafaz lain, la sabila laka 'alaiha. Ini dalam lafaz lain yang menggantikan kalimat farraqa bainahuma. Dipisahkan antara keduanya. Dalam lafaz lain bukan dipisahkan, tapi dengan kalimat engkau tidak punya lagi jalan kepadanya. Karena engkau tidak berhak lagi terhadap istrimu. Artinya engkau sudah bukan suaminya lagi abadan. Qala Rasul, ya Rasulullah mali. Kata si laki-laki tadi, wahai Rasulullah, apa bagianku? Apa yang menjadi hakku? Kelihatan yang dimaksud adalah apakah maharnya kembali atau tidak begitu. Biasanya mereka memberikan mahar yang cukup, yang lumayan, sehingga kalau perceraian itu karena sebab tuntutan istri seperti khulu, itu kan maharnya dikembalikan. Karena gugat cerai, maka maharnya dikembalikan. Tetapi kalau suaminya yang menceraikan istrinya, maka mahar tidak dikembalikan. Itu haknya si istri. Nah sekarang kalau terpisah dengan li'an, saling makna tadi, maka sang suami mengira dengan tuduhan zina tadi yang ternyata tidak diakui oleh istrinya dan terjadi pemisahan, apakah maharnya tidak kembali kepadaku? Karena dia merasa benar, ini yang berzina, mestinya kembalikan maharnya. Begitu. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan, la mala laka in kunta sadaqta 'alaiha fa huwa bimastahlalta min farjiha wa in kunta kadzabta 'alaiha fa huwa ab'adu laka minha. Kata Nabi, tidak ada harta untukmu, tidak ada bagianmu, yakni tidak bisa dikembalikan maharnya kepadamu kalau engkau jujur dengan tuduhanmu kepadanya, maka maharmu adalah karena sebagai pengganti dari penghalalan kemaluan istrimu kemarin-kemarin. Kamu sudah menghalalkan kemaluannya, maka harta itu sebagai penggantinya, maka tidak bisa diambil kembali. Wa in kunta kadzabta, dan kalau engkau berdusta, fa huwa ab'ad laka minha, maka itu lebih jauh lagi engkau mau mengambilnya, tidak lebih tidak ada hak lagi begitu. Kalau engkau jujur tidak ada hak, kalau engkau dusta lebih-lebih lagi tidak ada hak bagimu untuk mengambil harta tersebut. Demikian ikhwan fillah azakumullah, dalam hadis yang panjang ini mengajarkan bagaimana kalau seorang suami mendapati istrinya berbuat sesuatu tetapi dia tidak punya saksi, ini sesuatu dari zina, dia tidak punya saksi, tidak bisa mendatangkan saksi-saksi, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah 4 kali dan diakhiri dengan kalimat semoga laknat Allah atasku kalau aku berdusta. Kalau wanita tadi tidak berani bersumpah, maka dia dirajam. Walaupun dia sungguhnya tidak berbuat, tetapi secara zahir dia berani bersumpah 4 kali dengan tuduhan itu, maka diterima sumpah tadi karena membawa nama Allah. Sedangkan si perempuan tidak mau mengucapkannya, maka dirajam. Kalau perempuan itu mau mengucapkannya, maka nama Allah tadi dihormati, diterima pula. Maka walaupun kita tidak tahu benar atau salah, tapi karena dia sudah berani bersumpah dengan nama Allah 4 kali dan diakhiri dengan kalimat ghadaballahi 'alaiha, semoga kemurkaan Allah atasnya, kalau dia kalau si laki-laki itu tuduhannya benar, maka ini sudah suatu sumpah yang sangat tinggi, maka diterima pula. Dan ini kita mendapatkan faedah al-hukmu 'ala dhahir, menghukumi dohirnya. Dohirnya dia bersumpah, yang ini juga bersumpah, dihormati sumpah kedua-duanya, dan dipisahkan dalam keadaan sampai hari ini tidak diketahui mana yang benar, mana yang salah. Khamilina a'azakumullah, mungkinkah dua-duanya benar? Hah? Wallahu ya'lamu anna ahadukuma kadhib. Wallah lebih tahu, Allah maha tahu bahwa salah seorang dari kalian berdusta. Tetapi khonifina azakumullah, karena kejadian itu kejadian di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah SAW adalah seorang yang diberi wahyu, maka ucapannya pasti benar bahwa salah seorang kalian berdusta. Tetapi kalau kejadian di akhir ini di zaman kita terjadi begitu, dua-duanya bersumpah, mungkinkah kedua-duanya benar? Mustahil tuh. Kemungkinan lain di samping kemungkinan yang ini dusta dan yang ini dusta, adakah kemungkinan yang ketiga? Selain yang ini dusta atau yang itu dusta, ada kemungkinan yang ketiga? Apa kemungkinan yang ketiga? Hah? Salah paham. Naam. Sadaq. Kemungkinan yang ketiga, karena kelancangan orang-orang di akhir zaman ini, dia sembarangan. Melihat istrinya dengan laki-laki, dengan berbagai macam perbuatan, langsung dia mengatakan zina. Padahal sama sekali tidak terjadi zina. Karena dia yakin dengan apa yang dia lihat, maka dia menyatakan sungguh dengan nama Allah, aku bersaksi bahwa aku jujur dengan tuduhan zina ini. Sampai 4 kali. Dan semoga laknat Allah atasku. Dan berani dia, karena merasa benar. Sedangkan si istrinya, karena merasa tidak berzina, walaupun sudah pegang-pegangan mungkin, tapi karena tidak berzina, maka dia bersumpah pula dengan nama Allah. Yang mana yang dusta? Yang ini gak dusta? Yang ini gak dusta menurut dia, karena dia merasa sudah berpegang-pegangan, sudah cium-ciuman, sudah berarti zina. Begitu. Ternyata dia gak ngerti zina itu apa. Pokoknya pegangan itu berarti tangannya berzina. Kalau melihat berarti matanya berzina. Berarti zina. Padahal zina yang dimaksud dalam syariat, kalau hukum-hukum zina dengan rajam dan sebagainya, adalah masuknya timba ke sumurnya. Itu para sahabat paham. Tetapi kalau di akhir zaman ini banyak yang tidak mengerti. Sehingga sangat lancang orang-orang mengatakan suami saya berzina. Atau sebaliknya istri saya berzina. Astagfirullah, astagfirullah. Istighfaran saya bilang. Sampai kepada saya laporan seperti itu. Istighfar, apa yang kamu maksudkan dengan berzina? Kemarin dia pulang dengan teman kantornya yang perempuan. Naik mobil bareng. La ilaha illallah, jauh banget. Baru kayak gitu dikatakan zina. Baid. Masih ada 1001 kemungkinan. Mungkin. Ya toh, masih ada sekian kemungkinan. Inilah ya, yang saya katakan kalau di akhir-akhir ini mungkin terjadi li'an dalam keadaan imma tidak paham, wa imma dia sembarangan, merasa yakin padahal dia tidak lihat. Sehingga cukup dikatakan dusta memang, karena dia memutuskan sesuatu apa yang dia tidak lihat. Tapi karena dia merasa yakin, sehingga dia berani berbuat dengan li'an. Na'udzubillah, maka jangan serampangan, jangan remehkan masalah li'an. Dan kalau kalian sebagai hakim, sebagai seorang yang qadhi, yang memimpin atau yang mengatur, menyelesaikan urusan mereka, maka nasihati dulu sampai mereka sadar. Kalaupun sampai bersikeras tidak bisa selesai, tidak bisa berhenti dari itu, maka diberi ilmu. Nih, yang namanya zina itu begini. Yang namanya zina itu seperti ini, yang namanya tuduhan seperti ini, yang namanya li'an seperti ini. Bagaimana? Apakah sudah terjadi yang seperti itu? Jangan-jangan dia maksudkan zina bukan timba masuk sumurnya, sudah lain persepsinya. Maka harus diterangkan sampai jelas dulu, karena di akhir-akhir ini kaum muslimin banyak yang tidak mengerti tentang ilmu din, ilmu syariat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma hamdik. Shallallahu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.